Baiklah berdua, aku bisa mengerti. Sesungguhnya aku tak ingin menyakitimu, walau kenyataan bicara tak sejujur cinta. Bila engkau kuanggap cinta mati, kau tak pernah lepas dari diriku. Mungkin ku takkan mampu sepertimu melebihi rasa setianya cinta. Sesungguhnya aku tak ingin menyakitimu, walau kenyataan bicara tak sejujur cinta. Bila engkau kuanggap cinta mati, kau tak pernah lepas dari diriku. Mungkin ku takkan mampu sepertimu melebihi rasa setianya cinta. Kau tak pernah.